Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia itu tempat salah dan lupa. Ketika kita berbuat kesalahan dan ada orang yang mengingatkan, bisa jadi orang yang mengingatkan itu kedudukannya lebih tinggi, sederajat atau lebih rendah daripada kita. Ketika orang yang mengingatkan itu kedudukannya dipandang lebih rendah, maka disinilah banyak orang yang gugur di dalam ujian ini. Ketika kebenaran disampaikan, ia menolaknya, bahkan merendahkan orang yang mengingatkannya, sekalipun hati kecilnya mengakui kebenarannya. Inilah al-kibr, kesombongan. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Faqala rajulun, inna rajulu yuhibbu ayyakuna saubuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya walaupun seberat zarah, biji atom yang sangat kecil dari kesombongan. Maka seseorang berkata, ada seseorang yang suka berpakaian bagus. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Hadis riwayat Muslim.